يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى masih melimpahkan kepada kita anugerah dan kenikmatan sehingga kita pada malam hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis min majalisil ilm. Dan insyaallah taala di malam hari ini kita kembali melanjutkan risalah Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Setelah kita membaca beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala dalam bab Fadlit Tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub, bab keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid bisa menghapuskan dosa orang yang memilikinya. Ada beberapa ayat dan juga hadis yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala untuk menjelaskan bab tersebut. Berikut ini penulis rahimahullahu taala akan memberikan kesimpulan dari dalil-dalil yang telah beliau sebutkan. Kurang lebih ada 20 faedah yang akan beliau sebutkan di sini sebagai kesimpulan rangkuman dari dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid sekaligus penjelasan tentang tauhid bisa menghapuskan dosa seorang hamba. Beliau mengatakan wa fihi masail, di dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Ada 20 masalah, 20 faedah yang beliau sebutkan berikut ini. Al-ula, yang pertama. Setelah kita baca ayat dan hadis-hadis tentang masalah keutamaan tauhid, besarnya pahala tauhid dan juga tauhid bisa menghapuskan dosa hamba-hamba yang memilikinya, faedah yang pertama yang bisa kita ambil kata beliau, si'atu fadlillahi azza wa jal. Dalil-dalil di atas menunjukkan betapa luas fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas dan banyak. Diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang luar biasa besar bagi siapa saja yang bisa menjalankan kewajibannya beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat syirik. Di samping itu Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat dan istighfar selebar-lebarnya. Berapapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, sebanyak apapun, bahkan seberat apapun, kalau dia mau bertaubat, Allah subhanahu wa ta'ala bersedia mengampuni hamba tersebut. Bahkan ketika seorang hamba belum sempat bertaubat, dia punya tanggungan dosa, dia punya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan syariat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, belum selesai dia menebus dengan taubat dan istighfar, ajalnya terburu menghampiri. Mati terlebih dahulu belum sempat bertaubat, Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang luas, fadilahnya yang melimpah, masih berkenan untuk mengampuni hamba tersebut dengan satu syarat, tidak ada dosa kesyirikan pada hamba tersebut. Itu menunjukkan rahmat Allah, fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Tidak selayaknya bagi seorang hamba untuk menyia-nyiakan. Tidak sepantasnya bagi seorang hamba untuk kemudian menyepelekan, menganggap remeh fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, menyia-nyiakan kesempatan besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak memperhatikan bagaimana tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tidak mau tahu apakah dirinya ini benar-benar sudah beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataukah belum, dengan tidak memperhatikan apakah dirinya terjatuh dalam dosa kesyirikan ataukah tidak. Semuanya dianggap enteng, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, dianggap seperti perkara layaknya seekor lalat yang hinggap di ujung hidungnya, dengan mudah dia kibaskan. Ah gampang, ah masalah tauhid itu enteng, tenang, tidak perlu takut. Ya, menyalahgunakan bahkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum rahmat dan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertindak, mohon maaf, kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diberi kesempatan, sudah diberi fadilah dan rahmat yang sebesar-besarnya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala rela sudi untuk mengampuni dosanya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum sebanyak apapun, kalau dia mau bertaubat, justru dia membangkang, menyepelekan, bahkan terjatuh dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana besarnya dan bagaimana pentingnya fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala atas seorang hamba dalam menentukan keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat, maka kita sebagai seorang hamba tidak akan pernah menyembelikan besarnya fadilah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagai contoh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, janganlah kalian menuruti bujuk rayu syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya siapa saja yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu senantiasa memerintahkan kepada tindakan yang keji dan kemungkaran. Setelah itu perhatikan wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalaulah bukan adanya fadilah dari Allah kepada kalian dan limpahan rahmat-Nya, ma zaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak akan ada seorang pun di antara kalian yang mampu mensucikan dirinya selama-lamanya. Kalau bukan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan menjadi seorang muslim. Kalau bukan karena fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mengenal sunnah. Kalau bukan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan menjadi seorang sunni salafi. Ya. Ma zaka minkum min ahadin abada, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan fadilah dari Allah yang diberikan kepada kalian dan limpahan rahmat-Nya, tidak akan ada satupun hamba yang mampu menjadi orang yang saleh. Tidak akan ada hamba yang baik, walaupun seorang, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mensucikan, yang memilih hamba-hamba yang dikehendakinya untuk menjadi orang yang selamat dari tipu daya syaitan. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah menegaskan, kalau tidak ada fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seorang hamba, niscaya hamba tadi tidak akan mampu selamat dari kerusakan. Di ayat yang lain, ya, yang tadi saya bacakan surat An-Nur ayat 21. Di ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa ayat 83, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumusyaitana illa qalila. Kalaulah bukan karena fadilah dari Allah kepada kalian dan limpahan rahmat-Nya, niscaya kalian semuanya wahai umat manusia pasti akan mengikuti langkah dan tipu daya syaitan, kecuali sedikit saja yang selamat. Sehingga kita ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, yang saat ini walhamdulillah berpenampilan dengan penampilan yang syar'i, memelihara jenggotnya dengan baik, mengenal dakwah yang benar, mengenal siratal mustaqim, itu semua karena fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah memberikan anugerah yang terindah dalam hidup kita dalam bentuk fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dipilih sebagai seorang muslim dari sekian banyak orang-orang yang masih kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari lingkup kaum muslimin kita dipilih sebagai seorang yang mengenal sunnah di saat masih banyak dari kalangan kaum muslimin yang buta tentang sunnah. Di samping itu, kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang sudah muslim, mengenal sunnah, diberi kesempatan untuk mampu talabul ilmi syar'i di saat saudara-saudara kita sesama salafi tidak dimudahkan jalan talabul ilmi syar'i. Alhamdulillah, setiap ba'dal maghrib ada majelis-majelis ilmu yang disediakan untuk kita semua secara gratis. Ada yang dipungut biaya di sini? Hah? Untuk hadir di majelis ilmu di sini? Enggak ada, gratis. Ya, dibelikan waktu yang enak, tidak mengganggu aktivitas keseharian kita. Mungkin kalau pas di pagi hari jam 9 ya mengeluh waktunya kerja Ustaz. Dimulai pada zuhur ngantuk Ustaz. Habis asar pengen main bola atau main voli dulu Ustaz. Ya. Kalau ba'dal isya terlalu malam Ustaz, tidur nanti. Ba'dal maghrib saat yang tepat. Ya. Di saat di tempat yang lain ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, antum bisa lihat, antum bisa perhatikan, antum bisa cari, tidak semuanya mendapatkan kesempatan yang sama seperti kesempatan yang saat ini kita rasakan. Ada yang ingin mendapatkan siraman rohani dalam bentuk majelis ilmu 3 kali dalam sepekan, 2 kali dalam sepekan, 1 kali sepekan, 2 pekan sekali, atau 1 bulan sekali baru bisa bermajelis ilmu. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudahan itu yang kita rasakan saat ini adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendapatkan fadilah yang lebih dari saudara kita yang lain. Apakah kemudian kita pantas, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, membiarkan fadilah itu berjalan begitu saja, tidak kita manfaatkan? Baik dalam bentuk ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum bermudah-mudahan tidak hadir dalam majelis ilmu tanpa udzur syar'i. Alasannya malas. Malas Ustaz. Kenapa kok malas? Ya, malas saja Ustaz. Susah diungkapkan dengan kata-kata alasannya. Ya. Ada lagi yang beralasan, ustaznya kurang seru Ustaz. Lah ustaz yang seru itu seperti apa? Kan gitu ya. Nah, atau alasan-alasan yang lain. Ya, itu salah satu bentuk tidak menghargai fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Bermudah-mudahan untuk tidak menghadiri majelis ilmu tanpa udzur syar'i. Atau ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, tidak sungguh-sungguh dan serius ketika menghadiri majelis ilmu. Kalau dibilang hadir, hadir aktif setiap hari datang, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, terkadang di front terdepan, di barisan tengah, atau di belakang, atau di balik tembok. Ya mau gimana lagi Ustaz, saya tinggalnya di masjid, enggak ada tempat lain. Kan gitu ya. Tapi ketika hadir dalam majelis ilmu, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kosong. Yang penting duduk ya, ketika ustadznya memulai darasnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, terlihat tenang, mendengarkan dengan seksama ya, berjalan 1 menit 2 menit, kepalanya tertunduk 1 senti demi 1 senti ke arah ke bawah, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, akhirnya bablas ke balik papan itu ya. Nah, berlangsung lama ketenangan tersebut, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, menghampiri hamba tersebut ya, padahal setiap detiknya terus bergulir dalam keadaan faedah terus mengalir, tapi hamba tersebut ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum duduk di bawah angin yang semilir ya, hilang ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum faedah tadi ya, tanpa terasa na'am melek terbangun ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, karena tersenggol oleh temannya yang di samping, rubah posisi. Nah, masya Allah, turun lagi. Ya, nah, itu juga termasuk bagian ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum kurang menghargai besarnya fadilah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Padahal fadilah Allah Subhanahu wa taala kepada kita merupakan model utama kita diselamatkan dari tipu daya syaitan. Kalau bukan karena fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin kita bisa salat. Enggak mungkin kita bisa mengenal sunnah. Buktinya lihat keadaan sekitar, berapa banyak orang yang lebih pintar daripada kita, orang yang lebih cerdas daripada kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dibutakan hatinya untuk mengenal dan melihat serta mengetahui kebenaran, padahal dia pintar. Berapa banyak dari orang-orang yang menghafal Al-Quran sementara kita belum. Kita mau hafal Al-Quran, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, masya Allah, maju mundur, sering mundurnya daripada maju. 1 ayat berhasil, hari kedua nambah 5 ayat, hari ketiga nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, dapat 1 minggu, hilang semua. Ya apa enggak? Ngos-ngosan luar biasa jaga hafalan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Satu bulan mutqin, satu juz. Bulan yang kedua ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum karena kejadian yang tidak diinginkan. Ilyas ya. Nah, hilang hafalannya. Untuk mengembalikan hafalan yang hilang tadi tidak semudah mencari handphone yang hilang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau antum kehilangan handphone tinggal datang ke konter beli yang baru dapat. Kalau hafalan mau cari di mana? Antum beli ke ustaz manapun enggak dapat. Iya kan? Hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kita untuk hafal Al-Qur'an luar biasa susah. Mereka ya, mereka ada di antara mereka yang hafal Al-Qur'an dengan mutqin dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas, mau dibolak-balik model apapun bisa. Tapi tidak bisa mengenal al-haq ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tidak mau mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukti kalau dia tidak mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak hanya hafal Al-Qur'an, hafal sekian banyak hadis. Menyusun sekian banyak kitab. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan fadilah kepada hamba tersebut, jangan harap dia bisa mengenal, dia bisa menerima, dia bisa menjalankan kebenaran yang saat ini mungkin kita ketahui. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Padahal kalau mau dibandingkan kita dengan mereka di atas kertas, enggak ada apa-apanya. Ya. Mereka jago hafalan, mereka jago dalam masalah bahasa Arab, mereka jago dalam sekian banyak bidang-bidang ilmu yang sama sekali tidak kita ketahui. Jangankan mahir, tahu nama judul ilmunya aja enggak tahu. Gitu ya. Kalau diadakan perbandingan semacam ini, kita kalah jauh. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum secara kualitas. Tapi kenapa kita bisa dengan mudah menerima kebenaran ketika disampaikan satu kali hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahful liha wa qashush syawarib, biarkan jenggot kalian tumbuh dan potonglah kumis-kumis kalian. Satu kali kita dengarkan, dua kali kita dengarkan, dengan mudah kita jalankan syariat tersebut. Sementara dia berkali-kali disampaikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum hadis yang sama, tidak bisa dia jalankan syariat tersebut. Tetap licin dagunya dari jenggot. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak. Ya. Satu kali ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum kita diperdengarkan ayat. Ya. Atau hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang sebuah syariat, dengan mudah kita jalankan. Ketika dibacakan kepada mereka berulang kali khanifidina azani Allah wa iyyakum, tidak membuat mereka menjalankan syariat tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan fadilah sementara kita dapat. Apakah pantas kemudian kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak hamba-hambanya yang tidak mendapatkan anugerah tersebut menyia-nyiakan kesempatan tadi khanifidina azani Allah wa iyyakum dengan tidak bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih sungguh-sungguh dalam mempelajari teknik bela diri atau olahraga yang dia tekuni. Lebih sungguh-sungguh main badmintonnya, lebih sungguh-sungguh main volinya, lebih sungguh-sungguh main futsalnya, lebih sungguh-sungguh belajar kungfunya lah, atau ini dan itunya lah, atau bisnisnya lah. Ya. Tapi giliran hadir dalam majelis ilmu tidak ada kesungguhan sama sekali. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Hati-hati. Ya. Hati-hati khanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena kesempatan yang demikian belum tentu datang pada esok hari menghampiri kita. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Nah. Ini faedah yang pertama. Atsaniyah yang kedua. Kathratu thawabit tauhid indallah. Dalam bab ini kita bisa mengetahui betapa besar pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala tauhid sangat besar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sampai menjadikan seorang hamba dipersilahkan masuk surga walaupun amalannya pas-pasan. Tapi karena tauhidnya dia jaga, Allah persilahkan hamba tersebut masuk ke dalam surga. Dengan sebab tauhid pula, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Allah masih sudi mengampuni dan menghapus, memaafkan semua kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sepanjang hidupnya, asalkan bukan kesalahan dalam bentuk kesyirikan. Kalau dia mati belum bertaubat. Kalau kita tahu bahwasanya tauhid itu luar biasa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya seorang muslim yang baik akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan tauhid tersebut. Ya. Kita misalnya ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, tahu manfaat habbatus sauda. Ya Abdul Mujib ya. Ini insyaallah lebih paten ini masalah manfaat habbatus sauda. Ya. Walaupun mungkin rasanya pahit, tampangnya yang menyeramkan karena hitam pekat. Belum ada kan habbatus sauda yang warnanya putih? Kalau putih bukan habbatus sauda, habbatul bayda. Itu ya. Nah, pahit rasanya, tampilannya juga menyeramkan, hitam, gak ada menariknya sama sekali. Baunya pun juga masya Allah menyengat. Dah habis minum 3 butir. Ya, kapsul ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terkadang kita habis makan berbagai macam makanan, aroma habbatus sauda kuat. Ya Abdul Mujib ya. Nah, lebih pengalaman beliau. Ya, kita bisa mengalahkan hal itu semua. Ya, rasa pahitnya, rasa apa namanya tampilannya yang tidak menarik, kita konsumsi setiap hari ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dengan semangat mengharapkan apa? Kesembuhan. Staminanya terjaga, kesehatannya terjaga. Karena apa? Karena tahu manfaat habbatus sauda sangat banyak. Berapapun harganya diambil. Abdul Mujib buka harga 60.000 200 butir kapsul, ambil. Ya, 200.000 ini. Khani fidina azani Allah wa iyyakum, bukan uang yang kecil. Ya toh? 200.000 kalau dirupakan kerupuk bisa terbang kan tuh. Ya kan? Naam. Antum bisa keluarkan uang begitu banyaknya untuk beli habbatus sauda. Kemudian antum bisa mengalahkan diri antum. Ya, biasanya kalau yang pahit-pahit enggak mau. Kopi pahit enggak mau. Ya, tempe pahit enggak mau, kosong. Gitu ya. Yang pahit-pahit enggak mau, tapi yang ini dia mau. Kenapa? Manfaatnya banyak. Ya toh? Dia lahap ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Karena apa? Karena tahu manfaatnya banyak, diambil ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, walaupun enggak enak rasanya. Ya, atau obat-obat yang lain. Ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Dia ambil, dia makan, walaupun itu pahit, walaupun dia anyir, walaupun tidak ada rasanya, hambar. Kenapa dia lakukan itu semua? Karena tahu manfaatnya banyak. Lah giliran kita tahu bahwasanya tauhid itu memiliki pahala yang luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kita berat untuk membuat diri kita fokus, serius, sungguh-sungguh dalam mempelajari tauhid di saat kesempatan terbuka lebar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum untuk mempelajari masalah tauhid. Ya, enggak sepantasnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Kalau kita analogikan dengan yang lain misalnya, uang. Ya. Memang uang itu bukan segalanya. Tapi di zaman sekarang hampir segalanya itu butuh uang. Antum mau berangkat haji, enggak usah membahas masalah duniawi. Mau berangkat haji, pakai uang atau pakai daun kelapa? Pakai uang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Gimana? Nah, antum mau beli beras, mau ditukar pakai daun jambu atau pakai uang? Pakai uang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Seorang manusia ya yang masih bersih fitrahnya, tahu uang itu luar biasa manfaatnya, sehingga dia rela melakukan apapun yang dia mampu untuk mendapatkan uang. Ya, nggak diterima sebagai pegawai negeri nggak masalah, tarik becak pagi, narik siang, narik sore, narik malam pun narik, menjelang subuh pun narik. Ihsanifidina azanillahu wa iyyakum. Untuk apa? Untuk uang. Ya, semuanya tidur pulas, ya. Jam 2 dini hari sudah bangun. Ngapain? Mau buat susu kedelai. Ya, biar subuhnya sudah bisa diantar ke langganan-langganannya. Apa yang dia cari? Ihsanifidina azanillahu wa iyyakum. Ya, dia cari manfaat dari uang tersebut, ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum, untuk menyambung hidup. Ya, ini bukan perkara yang harus ditutup-tutupi. Ya, benda. Ya kan? Seorang manusia, seorang hamba mau melakukan apapun untuk mendapatkan hal tersebut, ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum, karena apa? Karena tahu besarnya manfaat dari hal yang dia inginkan. Itu yang sewajarnya. Nah, ketika kita tahu bahwasanya tauhid itu yang menjadikan kita memiliki jaminan keselamatan masuk ke dalam surga, atau paling tidak selamat dari kekalnya azab neraka adalah tauhid, harusnya kita semangat, lebih bersemangat dalam mempelajari masalah tauhid daripada masalah-masalah yang lain. Hakadai khanifidina azani allahu wa iyaku. Itu yang seharusnya. Atsalitsah, yang ketiga. Takfiruhu ma'a dzalika lidzunubi. Di dalam bab ini juga diterangkan bahwasanya tauhid ini bisa menghapus dosa-dosa seorang hamba. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena tauhid yang ada pada dirinya, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Itu pun juga demikian. Ya, harus menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam memperhatikan, mempelajari tauhid sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ar-rabi'ah, yang keempat. Tafsirul lati fi suratil an'am. Di dalam bab ini diterangkan tafsir ayat yang ada dalam surat al-an'am, yaitu surat al-an'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Hamba-hamba, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Lafaz kezaliman dalam ayat ini sudah diterangkan tafsirnya pada pertemuan sebelumnya di awal bab. Ya, maksud kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Berarti khanifidina azani Allah wa iyyakum, ada bahaya besar yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita terjatuh dalam bahaya tadi. Jangan sampai anak istri kita terjatuh dalam bahaya tadi. Jangan sampai orang-orang yang kita cintai terjatuh dalam bahaya tadi, yaitu bahaya kesyirikan. Karena kesyirikan ini mampu menghancurkan semua amal kebaikan kita. Tatkala kita meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari dosa tersebut, pahala sholat 5 waktu yang kita jaga seumur hidup kita gugur. Pahala puasa sebulan penuh pada setiap bulan Ramadan dalam hidup kita gugur. Pahala sedekah, infak, sedekah jariah dalam bentuk pembangunan masjid. Puluhan masjid dia bangun, ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum, dengan hartanya sendiri gugur. Pahala berdakwah ilallah ya azza wa jal, pahala menulis ilmu, pahala menghafalkan ilmu, pahala mengamalkan ilmu, dan semua pahala dari amal soleh yang kita kerjakan gugur kalau kita meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa kesyirikan. Hakada ikhani fidina azani allahu wa iyyakum, harus kita waspadai. Ya, kalau kita memiliki ketakutan untuk jatuh miskin, karena kalau miskin umumnya segala sesuatunya itu sulit dan ruwet. Ya Panda, makan susah. Di saat yang lainnya tetangga sebelah, masya Allah, ya hari Senin ikan bakar menunya. Ya, kita cuman kebagian aromanya yang sedap menyayat isi perut. Ya, kita nggak mampu beli, cuman bisa membayangkan makan nasi, ya bayangkan, masya Allah, ini ikan apa yang dibakar ini, itu ya. Nah, nasi yang dia makan, tapi ikan dia bayangkan, gitu ya, susah. Ya, mau melamar anak orang susah umumnya. Ya Abdul Mujib ya. Nah, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ah, bismillah, maju. Ya, maju. Semua pertanyaan dari calon mertuanya berhasil dia jawab. Satu pertanyaan kunci. Ya, mampukah kamu menghidupi anakku nanti? Belum tahu, Pak. Masya Allah, saya hargai keberanian dan niat baik antum. Ya, tapi mohon maaf, ya, lamaran antum saya tolak dengan hormat. Ya, silahkan cari, ya, pasangan hidup yang lain. Susah, ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Ya, datang kepada saudaranya yang masya Allah diberi keluasan, kaya raya. Ya, akhi, saya minta tolong ini, saya pinjem, saya utang. Utang apa? Utang uang, modal, usaha. Berapa banyak? Gak banyak. Ya berapa? Ya 25 juta lah. Oh gitu ya. Tayyib, 25 juta. Ini kira-kira tempunya berapa bulan? Gak tahu. Kapan saya bisa bayar? Wah, mohon maaf, saya gak bisa ngasih ini. Saya masih butuh ya dengan harta ini. Silahkan cari yang lain. Susah. Ya kan? Akhirnya yang namanya kemiskinan menjadi momok mengerikan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau kemiskinan itu kita takuti, ya, jatuh sakit itu kita takuti. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian penuaan itu kita takuti, takut tua. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Gak gagah lagi kalau tua. Kalau dulu masya Allah luar biasa, kalau sudah tua luar binasa. Gitu ya. Itu semua enggak ada apa-apanya, ya kan ibdina azani Allahu wa iyyakum, dibandingkan dengan kesyirikan. Ya. Kalau kita tahu bahaya kesyirikan, kita tahu dampak kesyirikan untuk kehidupan kita di dunia dan keselamatan kita nanti di yaumul kiamah, maka kita akan menjadikan kesyirikan sebagai momok yang paling mengerikan dalam hidup kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, untuk kita jauhi. Jangan sampai kita, anak istri kita, keluarga kita, dan orang yang kita cintai jatuh dalam bahaya tersebut, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, tentunya hal yang demikian tidak terbatas pada perasaan semata, rasa takut yang bersifat sementara, sesaat dalam majelis takut, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, tapi setelah itu lewat. Gitu ya. Syirik enteng, gampang. Insyaallah enggak syirik, tenang aja. Enggak mungkin kesyirikan masuk dalam markas besar kebun cengkeh, enggak masuk. Gitu ya. Siapa bilang, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah. Tayyib. Hakata ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini empat faedah yang baru bisa kita pelajari pada malam hari ini. Adapun faedah yang kelima dan faedah-faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta